Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Di antara nikmat yang terbesar adalah nikmat hidayah dalam Islam dan nikmat kita bisa melaksanakan talabul ilmi, mempelajari ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita dalam melakukan talabul ilmi maupun dalam ibadah dan aktivitas-aktivitas kita yang lain. Kita akan melanjutkan kajian tafsir Juz Amma, penjelasan dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Kita sudah sampai pada file PDF di halaman 50. Nah, kita sudah membahas surah An-Nazi'at sampai di ayat yang ke-26 tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk berdakwah kepada Fir'aun. Tapi Fir'aun mendustakan dan menentang, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyiksa dia dengan siksaan di dunia dan di akhirat. Kemudian di ayat yang ke-6 Allah taala menjelaskan inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat pelajaran yang berharga bagi orang yang takut kepada Allah, yang memiliki perasaan khasyah. Nah, kita lihat PDF halaman 50, tapi sebelumnya kita kembali baca bagian akhir dari halaman 49. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, barang siapa yang memiliki perasaan takut kepada Allah dan mentadabburi apa yang terjadi pada Musa bersama Fir'aun, bagaimana hasil akhirnya, maka dia akan bisa mengambil pelajaran والعبر في قصة موسى كثيرة. Pelajaran-pelajaran dalam kisah Musa itu banyak. Walau anna ahadan intadaba li jam'il qissa min al-ayat fi kulli surah thumma yastantiju ma hasala fi hadhihi al-qissa min al-ibar lakana jayyidan. Kalau seandainya ada seorang yang mengumpulkan kisah-kisah dari ayat-ayat pada setiap surah yang mengisahkan tentang Musa dan Fir'aun, kemudian mengambil faedah dari kisah-kisah tersebut, maka itu adalah suatu hal yang baik. Yakni ya'ti bil qissah kulliha fi kulli ayat, fi kulli al-ayat. Dia memahami kisah pada setiap ayat. Di anna suwar fi ba'dihha syai' laysa fil ba'dil akhar. Karena di dalam surat tertentu itu ada kisah yang tidak diceritakan di surat yang lain. فإذا جمعها وقال مثلا يؤخذ من هذه القصة العظيمة العبر التالية ثم يسردها كيف أرسله الله عز وجل إلى فرعون كيف قال له قولا له فقولا له قولا لينا. Kalau dia kumpulkan dan misalkan dia ambil dari kisah yang besar itu pelajaran yang berharga yang bisa dibaca. Kemudian dia teruskan bagaimana Allah mengutus Musa kepada Fir'aun, bagaimana Allah berfirman kepada Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyina, ucapkan kepadanya ucapan yang lunak, yang lembut. Ma'a annahu mustakbir khabith, padahal Fir'aun itu adalah orang yang sombong, yang sangat buruk. Wa kaifa kanat natijah, bagaimana hasil akhirnya. Wa kaifa kana Musa alaihi salatu wassalam kharaja min Misra khaifan ala nafsihi yatarakab, bagaimana dulunya Musa alaihi salatu wassalam keluar dari Mesir dalam keadaan takut terhadap dirinya. Dia berusaha melihat keadaan sekeliling, takut ada yang mengetahuinya dan menangkap dia. Kama kharaja ar-rasulu alaihi salatu wassalam min Makkah yatarakab, sebagaimana Rasul dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari Makkah dalam keadaan cemas, takut, dan selalu mengawasi keadaan sekeliling jangan sampai beliau tertangkap. Jadi ada unsur kesamaan. Nabi Musa keluar dari Mesir dalam keadaan ketakutan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari Mekah dalam keadaan ketakutan. Wa saratil aqibah lirrasul alaihi salatu wassalam wa li Musa alaihi salatu wassalam. Tetapi hasil akhirnya adalah kejayaan, keberuntungan bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Musa alaihi salatu wassalam. Lakin al-aqibah lirrasul sallallahu alaihi wasallam bi fi'lihi wa ashabihi. Azzab Allahu a'da'ahum bi aydihim wa 'aqibatu Musa bi fi'lillahi azza wa jalla. Namun yang merupakan perbedaan ya antara kejadian pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kejadian pada Musa, Allah mengazab musuh-musuh Nabi Muhammad dan para sahabat dengan sebab tangan-tangan mereka, tangan Nabi dan para sahabat melalui pertempuran-pertempuran mereka dibunuh dalam jihad. Jadi penumpasan terhadap musuh-musuh itu adalah melalui tangan Nabi dan para sahabat. Nah, siksaan bagi musyrikin Quraisy yang diterima oleh mereka dalam keadaan mereka terbunuh, kalah dalam pertempuran, itu bi'aidihim, dengan tangan Rasul dan para sahabat. Wa aqibatu Musa bi fi'lillahi azza wa jal. Sedangkan hasil akhir dari Nabi Musa itu terjadi dengan perbuatan Allah. Jadi Allah yang menenggelamkan. Kematian Fir'aun dan bala tentaranya bukan karena pertempuran dengan Musa dan pengikutnya, tapi dengan perbuatan Allah secara langsung. Nah, ya ibar, ya kabiru bihal, maka pelajaran yang bisa diambil oleh manusia, yuslihu biha nafsahu wa qalbahu hatta yatabayyan al-amr. Pelajaran-pelajaran berharga itu bisa digunakan untuk memperbaiki jiwa dan hatinya. Nah, hatta yatabayyan al-amr, hingga nampak jelas perkaranya. Nah, jadi dia memiliki kejelasan dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi, diambil pelajaran sehingga bisa memperbaiki jiwa dan hatinya. Kemudian kita masuk pada ayat yang berikutnya. Kita malam ini insya Allah akan mengkaji ayat 27 sampai 33. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. A'antum ashaddu khalqan amis sama? A'antum, apakah kalian ashaddu khalqan, yang lebih dahsyat penciptaannya, lebih besar penciptaannya, lebih sulit penciptaannya, amis sama, ataukah langit? Nah, Allah bertanya dengan pertanyaan yang sebenarnya jawabannya sudah jelas, untuk mengajak berpikir orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, yang tidak mempercayai kemahakuasaan Allah dalam membangkitkan kembali manusia setelah kematian. Apakah kalian yang lebih dahsyat penciptaannya ataukah langit? Lebih dahsyat mana penciptaan manusia dengan langit? Nah, hadal al-istifham li takriri imkanil ba'thi. Hal al-istifham, pertanyaan ini adalah untuk mentakrir, menegaskan imkanil ba'thi, kemungkinan adanya kebangkitan setelah kematian. Di annal musyrikina kadzabu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil ba'thi. Karena kaum musyrikin, mereka mendustakan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan kebangkitan. Wa qalu, dan mereka berkata, may yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapakah yang menghidupkan tulang wa hiya ramim, yang sudah rusak, sudah rapuh, sudah pecah? Nah, bagaimana manusia yang sudah tulang-tulangnya rusak, meninggal lama, kemudian bangkit kembali? Nah, ini ucapan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang ketidakpercayaan orang musyrikin. Mereka mendustakan Nabi SAW yang mengkhabarkan akan dibangkitkannya manusia. Surah Yasin ayat 78. Fayaqulullahu Azza wa Jal, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ Apakah kalian yang lebih dahsyat penciptaannya ataukah langit? Al-jawabu ma'lum li kulli ahad. Jawabannya sudah diketahui oleh setiap orang. Annahu as-sama, bahwa langitlah yang lebih sulit penciptaannya, lebih dahsyat, lebih kuat. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, la khalqu as-samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakinna aktharan nasi la ya'lamun. La khalqus samawati wal ard, sungguh penciptaan langit dan bumi akbar, lebih besar min khalqin nas, dibandingkan penciptaan manusia. Walakinna aktsaran nas la ya'lamun, namun kebanyakan manusia tidak mengetahui. Manusia lalai atau mereka melupakannya. Mereka tidak sadar, tidak ingat bahwa penciptaan langit itu, penciptaan langit dan bumi itu lebih besar dibandingkan penciptaan manusia. Lebih mudah bagi Allah menciptakan manusia dibandingkan menciptakan langit dan bumi. Nah, kalau Allah bisa mengganti langit dunia dengan langit akhirat dengan begitu mudah, ya, langit itu nanti dilipat, bumi dihancurkan, diganti langit dan bumi yang ada di dunia dengan langit bumi yang baru untuk kehidupan akhirat. Itu Allah bisa dengan begitu mudah. Langit dan bumi, makhluk yang jelas lebih besar daripada manusia, begitu tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa manusia yang lebih kecil, jauh lebih kecil, sombong dan tidak mau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Nanti kita bisa lihat di dalam surah Al-Insyiqaq nanti. Idza as-sama'u insyaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idza al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Kita lihat. Idza as-sama'u insyaqqat, ketika langit itu terbelah. Jadi langit terbelah atas perintah Allah yang menunjukkan berakhirnya kehidupan langit. Langit untuk dunia sebelum diganti dengan langit untuk akhirat. Dia terbelah. Bagaimana ketika dia diperintah untuk membelah dirinya, ya, dibelah oleh Allah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa adzinat, dan langit itu mau mendengar dan tunduk kepada perintah Allah. Wahai langit, terbelahlah engkau. Terbelah langit. Dia mau mendengar dan taat kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wahukkot, dan memang seharusnya langit tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga wa idzal ardu muddat, ketika bumi itu dihamparkan. Dari sebelumnya bulat, kemudian dihamparkan bagaikan hamparan kulit yang rata, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dia keluarkan isinya. Isinya adalah mayit-mayit atau orang yang sudah meninggal hidup kembali berada di atas permukaan bumi, sehingga bagian dalam permukaan bumi kosong. Sebagian ahli tafsir menjelaskan juga yang dikeluarkan adalah perbendaharaan-perbendaharaan, harta-harta emas dan perak, ya, dikeluarkan. Wa takhallat, kemudian kosong. Perut bumi kosong. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Apa yang dia lakukan itu adalah karena dia mendengar perintah Allah dan taat. Wahai bumi, jadilah engkau hamparan. Bumi taat. Nah, langit dan bumi yang mau taat, padahal mereka itu penciptaannya lebih besar, lebih sulit, lebih besar dari penciptaan manusia. Lalu bagaimana manusia yang lebih rendah, lebih kecil, jauh lebih kecil, itu merasa tidak mungkin diciptakan kembali. Mereka juga tidak mau taat kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Penciptaan langit dan bumi lebih besar dari penciptaan manusia, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surat Al-Ghafir ayat 57. Banaha maknanya adalah kami membangun dan mengokohkan langit. Kami bangun dan kami kokohkan langit itu. Itu banaha. Hadhil jumlah la tata'allaqu billati qablaha. Kalimat banaha ini tidak terkait dengan kalimat sebelumnya. Jadi tidak ada kaitan dengan ucapan a'antum asyaddu khalqan amis sama. Kata banaha itu berdiri sendiri. Walihada yanbaghi lilqari idza qara'a an yaqifa 'ala qawlihi amis sama thumma yasta'nif fa yaqulu banaha. Karena itu semestinya bagi orang yang membaca ayat ini hendaknya dia berhenti pada ucapan amis sama, kemudian dia mulai lagi dari awal dengan ucapan banaha. Jadi dia baca antum asyaddu khalqan amis sama, berhenti. Kemudian mau dilanjut lagi banaha, begitu. Karena kata banaha itu tidak ada kaitan dengan kalimat antum asyaddu khalqan amis sama. Nah, jadi jangan dibaca sambung. Jangan dibaca antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Sebaiknya di berhenti pada as-sama. Itu secara makna. Fal jumlah isti'nafiyah libayani idhamatis sama'. Kalimat itu adalah kalimat isti'naf. Kalimat yang merupakan permulaan yang baru. Maknanya tersendiri. Untuk menjelaskan keagungan langit. Untuk menunjukkan, untuk menjelaskan begitu besarnya langit. Banaha. Ay banaha Allah Azza wa Jal. Artinya Allah Azza wa Jal yang membangunnya. Wa qad bayyana Allah Subhanahu wa Ta'ala fi ayatin ukhra fi surati Dzariyat annaha banaha biquwwah. Dan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di ayat yang lain dalam surat Adz-Dzariyat bahwasanya Allah membangunnya dengan kuat. Allah bangun ya. Biquwwah, dengan kekuatan. Ya, jadi bangunannya itu kokoh, kuat. Faqala, Allah Ta'ala menyatakan, wassama'a banainaha bi'aidin. Dan langit kami bangun dengan kekuatan. Ay biquwwah, artinya dengan kekuatan. Wa inna lamusi'un, dan kamilah yang memperluasnya, menjadikan langit itu luas sebagai atap yang terluas. Nah, kemudian pada ayat berikutnya, ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, rafa'a samkaha fasawwaha. Rafa'a samkaha, rafa'a, dia Allah meninggikan, samkaha, bangunannya, bangunan langit itu ditinggikan oleh Allah. Fasawwaha, kemudian dia menyempurnakannya. Rafa'ahu, yakni adil ardi, Allah meninggikan langit itu dari bumi. Sehingga jarak bumi dengan langit itu jauh. Karena langit ditinggikan oleh Allah terhadap bumi. Wa rafa'ahu azza wa jalla bi ghairi amadin. Dan Allah azza wa jalla mengangkat, meninggikan langit itu tanpa tiang. Tidak ada tiang yang menyangga. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawunaha. Allah lah yang mengangkat langit tanpa tiang sebagaimana bisa kalian lihat surah Ar-Ra'd ayat 2. Tidak ada tiang yang menyanggah. Fasawwaha ay ja'alaha mustawiyah. Artinya Allah jadikan langit itu mustawiyah. Mustawiyah bisa berarti rata, ya. Permukaan tiap lapisan langit itu rata. Wa ja'alaha tammah kamilah. Dan Allah menjadikan penciptaan langit itu tammah kamilah, sempurna. Kama qala ta'ala fi khalqil insan. Ucapan fasawwaha atau fasawwaka ini seperti dalam ketika Allah berfirman dalam penciptaan manusia. Yang di situ manusia penciptaannya disempurnakan juga oleh Allah. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuatmu tertidur dengan Rabbmu yang maha maha mulia, maha murah, yang pemurah, ya. Apa yang membuat kalian tertipu sehingga kalian terjatuh ke dalam dosa? Apakah itu karena begitu murahnya, karena kemurahan Allah begitu mudah mengampuni kalian, kemudian kalian terlena, tertipu, sehingga bermudah-mudahan melakukan perbuatan dosa, menganggap kalau saya berbuat dosa, toh nanti saya akan diampuni oleh Allah. Nah, ini adalah perbuatan, perasaan, ya, sikap yang juga dosa. Karena rasa aman dari adab Allah itu juga adalah dosa yang besar. Al-amnu min makrillah. Itu termasuk dosa yang besar. Tidak ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladhi khalaqaka fasawwaka. Yang Allah itu menciptakan engkau dan menyempurnakan penciptaanmu. Al-Infitar, surah Al-Infitar ayat 6 dan 7. Jadi ketika menyebutkan tentang langit, Allah tinggikan bangunannya dan Allah sempurnakan. Sebagaimana Allah sempurnakan penciptaan manusia juga. Jadi penciptaan manusia itu tidak sekedar dicipta, tapi juga disempurnakan. Penciptaan langit juga demikian. Nah. Fasawwaka artinya adalah ja'alaka sawiyan tammul khilqah. Sawiyan tammul khilqah. Fasawwaka artinya Allah jadikan engkau itu sawiyan, proporsional, seimbang, tammul khilqah, sempurna penciptaannya. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah dalam porsi yang seimbang. Mata, ya, dalam posisi yang sejajar. Nah, di tengahnya hidung, ya. Kemudian daun telinga di samping kanan dan samping kiri seimbang posisi. Tangan ada di kanan dan di kiri. Tidak berada di tengah semua atau di depan dan belakang, misalnya. Kaki juga seimbang. Itu mustawiyan, sawiyan. Nah, fasama kadzalik, langit demikian juga, sawahallahu azza wajal, disempurnakan penciptaan oleh Allah, dijadikan proporsional, seimbang. Kita kalau melihat langit itu juga kita melihat keindahan di situ, kesempurnaan penciptaan. Begitu seimbang. Nah, kemudian pada ayat berikutnya, pada ayat yang ke-29 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa al-tasha laila, dan Allah menjadikan gelap malamnya. Al-tashahu ay adlamahu. Allah jadikan gelap. Falail mudlim. Maka malam itu gelap. Qala Allah taala, Allah taala berfirman di ayat yang lain, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً. Surat Al-Isra ayat 12. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ. Allah, dan kami jadikan malam dan siang itu sebagai dua ayat, dua tanda kekuasaan Allah. فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ, kami hapuskan terangnya atau cahaya pada ayat malam. Kami hapus sehingga gelap. وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً, sedangkan ayat siang itu kami jadikan مُبْصِرَةً, bersinar terang. Matahari terbit padanya, menampakkan cahayanya pada siang hari. Sedangkan pada waktu malam, famahauna, kami hapus, kami gelapkan. Surat Al-Isra ayat 12. Wa akhraja duhaha, dan kami keluarkan duhaha. Kami keluarkan, kami tampakkan waktu duhanya. Surat An-Naziat ayat 29. Wa akhraja duhaha, dan kami keluarkan sinar matahari yang bercahaya di waktu duha. Di waktu duha. Nah. Bayyanahu bisyamsi. Allah memperjelas, membuat terang benderang, bisyamsi, dengan matahari. Allati takhruju kulla yawmin min matla'iha wa taghibu min maghribiha, yang keluar setiap hari dari tempat terbitnya dan tenggelam di tempat tenggelamnya. Tempat tenggelamnya kita sebut barat, tempat terbitnya kita sebut timur. Nah, dan kami keluarkan, ya, kami tampakkan matahari di waktu duhanya. Ada tambahan faedah di sini. Kenapa disebut duha waktu siang hari? Kenapa yang disebut adalah waktu duha, bukan waktu yang lain? Karena waktu ba'da duhur juga waktu siang. Waktu ba'da asar juga waktu siang. Siang itu antara terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ada beberapa waktu dalam bahasa Arab. Ada beberapa waktu. Ya. Waktu sebelum terbit, waktu-waktu yang lain, itu juga banyak penyebutannya dalam bahasa Arab. Al-Ashi, ada Az-Zawal, ada ketika matahari di pertengahan, ada banyak waktu. Tapi kenapa disebut waktu duha? Di dalam Fathul Qadir, tafsir yang ditulis oleh Al-Asyaukani rahimahullah, dijelaskan bahwa Allah menyebut waktu siang dengan duha karena waktu duha adalah waktu termulia dan terbaik. Ini kata Asyaukani di dalam Fathul Qadir. Nah, kemudian pada ayat berikutnya, pada ayat yang ke-30. Wal arda ba'da dhalik, dan bumi setelah itu, ay ba'da khalqis samawati wal ard, artinya setelah penciptaan langit dan bumi, dahaha. Apa makna dahaha? Bayyana subhanahu hadha ad-dahwi biqaulihi أخرج منها ماءها ومرعاها. Penafsiran makna dahaha itu dijelaskan pada ayat berikutnya. Jadi apa yang dimaksud dengan dahaha? Dahaha adalah akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Gitu. Dan bumi setelah itu dilakukan daha. Dahaha. Apa maksudnya dahaha? Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah mengeluarkan dari bumi itu air dan tumbuhannya. Allah keluarkan air dan tumbuhannya. Itu makna dahaha. Wa kanatil ardu makhluqah qabla as-sama'. Kama qala Allah Ta'ala. Bumi diciptakan sebelum langit. Penciptaan bumi itu sebelum langit. Ya. Tapi nanti akan dijelaskan oleh Syekh bahwa awalnya bumi itu tidak ada airnya dan tidak ada tumbuhannya. Setelah diciptakan langit, barulah Allah lakukan dahaha kepada bumi. Dikeluarkan air dan tumbuh-tumbuhan dari bumi. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman yang menunjukkan bahwa bumi diciptakan sebelum langit. Qul a'innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin thumma istawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun fa qala laha wa lil ardi ithiya taw'an aw karha qalata atayna ta'i'in faqadahunna sab'a samawatin fi yawmayn. Surat Fussilat ayat 9-12. Qul, katakan, a'innakum latakfurun, apakah kalian kufur, bersikap kafir, billadhi khalaqal arda fi yawmayn, kepada Allah yang menciptakan bumi dalam dua hari, wa taj'aluna lahu andada, dan kalian jadikan tandingan bagi Allah, dzalika rabbul alamin, itulah Allah Rabb semesta alam. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha, Allah jadikan pada bumi itu rawasiya, pasak, artinya gunung itu sebagai pasak. Min fawqiha, dari atasnya. Wa baraka fiha, Allah berkahi padanya. Wa qaddara fiha aqwataha, Allah takdirkan, Allah tentukan kadar, aqwataha, kebutuhan-kebutuhan nafkah seluruh makhluk, ya, yang ada di bumi, fi arba'ati ayyam, dalam empat hari, sawa'al lis-sa'ilin, sawa'al lis-sa'ilin. Bagi siapa yang ingin bertanya tentang hal itu, agar dia ketahui. Allah jelaskan ini sebagai jawaban bagi orang yang bertanya, bagaimana proses penciptaan Allah, bagaimana Allah menciptakan, bagaimana Allah menciptakan bumi, ya, dan menentukan kadar-kadar yang ada pada bumi itu. Sawa'an lis-sa'ilin, ini adalah jawaban dari Allah bagi orang yang ingin bertanya agar dia mengetahuinya. Nah, demikian disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar. Thumma istawa ila as-sama', kemudian beristiwa ila as-sama', kemudian Allah istawa ay qasada ila as-sama', Allah menuju langit. Wahia dukhanun, yang berupa kabut. Ya. Faqala laha, Allah berfirman kepada langit. walil ardi iktiya. Dan Allah berfirman kepada bumi, iktiya tau'an au karha. Datanglah kalian, sambutlah perintah Allah ini, tau'an wa au karha. Baik kalian taat ataupun kalian enggan. Qalata, maka keduanya berkata, langit dan bumi berkata, ataina ta'i'in. Kami datang memenuhi panggilanmu dengan taat ya Allah. Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini. Maka Allah pun kemudian menciptakan, ya, menyempurnakan penciptaan langit yang, ya, dalam dua hari. Dalam dua hari. Sehingga total dan bumi itu dalam 6 hari. Penciptaan langit yang 7 itu 2 hari. Nah, ini yang disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar. Fal-ardu makhluqah min qabli sama' lakin dahwuha wa ikhrajul ma' minha wal mar'a kana ba'da khalqis samawat. Bumi diciptakan sebelum langit, namun dikeluarkannya air dan tanaman-tanaman dari bumi itu adalah setelah penciptaan langit. Nah, kemudian pada ayat berikutnya, ayat yang ke-32, Allah Ta'ala berfirman, wal jibala arsaha, dan dia Allah kokohkan bumi sebagai pasak. Sebagai pasak yang menghunjam bumi sebagai penahan sehingga ia tidak berguncang. Ai ja'alaha rasiya fil ardi tumsikul arda li'alla tattarib bil khalqi. Allah jadikan bumi, Allah jadikan gunung sebagai pasak bagi bumi, menahan bumi agar tidak goncang dengan adanya makhluk. Mata'an lakum wali an'amikum. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat yang ke-33, Allah Ta'ala berfirman, mata'an lakum wali an'amikum. Semua fasilitas yang Allah sediakan itu sebagai mata'an, manfaat, lakum bagi kalian, wali an'amikum, dan bagi hewan-hewan ternak kalian. Nah, أي جعل الله تعالى ذلك متاعا لنا نتمتع به فيما نأكل ونشرب. Artinya Allah jadikan itu sebagai manfaat bagi kita, kita bisa makan, kita bisa minum. Wali an'abina, dan juga bagi hewan-hewan ternak kita. أي مواشينا من الإبل والبقر والغنم غيرها. Seperti unta, sapi, kambing, dan yang selainnya. Nah, mungkin sampai di sini pembahasan kita, sampai di ayat yang ke-33. Insyaallah ayat berikutnya kita kaji dalam kajian berikutnya. Nah, insyaallah pada kajian berikutnya kita lanjutkan PDF di halaman 52 dimulai dari ayat 34. Saat ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembacaan penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin terhadap makna surah An-Nazi'at sampai 33. Ayat ke-33. Nah, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada soalan atau ada masukan. Nah, tafadhalu, barakallahu fikum. Ada pertanyaan lewat tulisan ini. Pertanyaan dari salah seorang ikhwah, assalamualaikum. Apa hukumnya ketika seorang anak disuruh membeli kebutuhan rumah oleh orang tuanya, sedangkan yang melayani wanita dan di warung, di toko atau warung tersebut terjadi ikhtilat? Mohon jawabannya. Barakallahu fikum. Nah, keadaan di pasar atau di sebuah toko, ya, ketika kita memang memerlukan untuk membelinya, keadaan ikhtilat di sana adalah suatu hal yang memang sulit dihindari. Nah, ketika itu adalah suatu kondisi yang sulit dihindari, maka insya Allah tidak mengapa seorang membeli sesuai dengan keperluannya, sekedar itu, kemudian dia pergi. Dia hanya membeli sesuai dengan keperluannya, dan dia tetap menjaga adab-adab syar'i dengan dengan menundukkan pandangan, ya. Dan semua aturan-aturan dalam syariat, dia tidak berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram, ya. Tidak berkhulwat dengan mereka, nah, tidak perlu bersentuhan, itu suatu hal yang memang tidak diperlukan, bukan hajat. Maka insya Allah ya demikian tidak mengapa. Nah, kalau memang diperlukan, kalau dia mengkhawatirkan fitnah pada dirinya dan dia bisa mendapatkan toko yang lain yang lebih selamat, maka itu lebih baik. Nah, wallahu a'lam. Nah, mungkin ada lagi. Nah, Ustaz, ada soalan lagi. Ada seseorang yang bekerja di bank, kemudian dia mengumpulkan harta dengan pekerjaan dia di bank lah begitu. Kemudian bagaimana apabila dia telah bertaubat dengan harta-harta selama dia bekerja di bank? Demikian Ustaz. Artinya dia bekerja di bank, kemudian dapat, dia sebelumnya tidak tahu ilmunya, dan dia mengetahui ilmunya sekarang, bahwa itu dilarang, dan dia berkeinginan untuk keluar. Nah, dia sudah berhenti, kemudian dia memiliki harta selama dia bekerja di bank dulu. Bagaimana hartanya? Apakah bisa dimanfaatkan terus atau bagaimana, Ustaz? Nah, insya Allah yang sudah lalu dia bisa manfaatkan. Yang sudah lalu dia bisa manfaatkan. Jika memang sebelumnya itu dia tidak tahu ilmunya. Tidak tahu ilmunya bisa jadi karena dia tertipu dengan fatwa sebagian pihak yang membolehkan bekerja di bank. Tapi setelah dia mengetahui ilmunya, berjalan di atas sunnah, dia mengetahui itu riba, dia baru sadar, maka harta yang lama, harta yang sudah lama, itu tidak mengapa bagi dia. Nah, dan ketika dia mengetahui, dia sudah berusaha untuk keluar. Harta yang lama, insya Allah tidak mengapa. Ini ada, singkatnya ada beberapa fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin tentang hal itu. Apakah di Liqa' al-Babil Maftuh atau Fatwa Nurun Al-Adar. Nah, sekitar itu. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khair Ustaz. Tafadhal ikhwah kalau jika ada soalan yang lain, insyaAllah. Kayaknya yang tak ada Ustaz. InsyaAllah itu aja mungkin malam ini. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Jazakumullah khair.